Surah Ibrahim. Dan berkatalah setan, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahi janjiku kepadamu. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kepadamu, kemudian kamu patuh kepada seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu sejak dahulu, untuk menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah. Sungguh, orang-orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan karena mendapat siksaan yang sangat berat. Alladzina yastahibbuna alhayata ad-dunya 'alal akhirati wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal 'azizul hakim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar Rasul itu memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qawmaka minal zulumati ilan nuri wa dhakkirhum. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur. Wa idh qala Musa liqaumihi idhkuru ni'matallahi 'alaykum idh anjaakum min aali fir'auna yasumunakum su'al 'adhabi wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un mir rabbikum 'azim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Ketika Allah menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, ada suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam ya'tikum naba'u alladhina min qablikum qawmi Nuhin wa 'Adin wa Thamud walladhina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, 'Ad, Thamud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui keadaan mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian. Dan mereka berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yuakhirakum ila ajalin musamma. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Rasul-rasul mereka berkata, apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Allah menyeru kamu untuk beriman, agar Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaan kepadamu sampai waktu yang ditentukan. Mereka berkata, kamu wahai para rasul, hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu hanya ingin menghalangi kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami dahulu. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Tidaklah pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami? Dan sungguh, kami akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal berserah diri. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami. Maka Tuhan mewahyukan kepada para rasul, kami pasti akan binasakan orang-orang yang zalim itu. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ. Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah anugerah bagi orang-orang yang takut menghadap kehadirat-Ku dan takut akan ancamanku. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. Dan para rasul itu memohon untuk diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. Di hadapannya ada neraka Jahannam, dan dia akan diberi minuman dari air nanah. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi 'adzabun ghalim. Diteguknya air nanah itu dan dia hampir tidak bisa menelannya, dan bahaya kematian datang kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin yang keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal-ardha bil-haqq in yasha' yudhhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sungguh Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ. Dan di padang mahsyar, mereka semua berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan azab Allah dari kami, walaupun sedikit saja? Orang-orang yang sombong berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami pun dapat memberi petunjuk kepada kamu. Sama saja bagi kita, kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dan berkatalah setan, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahi janjiku kepadamu. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kepadamu, kemudian kamu patuh kepada seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu sejak dahulu, untuk menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah. Sungguh, orang-orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga adalah salam. Alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, yaitu kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. Dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi. Pohon itu tidak dapat tegak sedikit pun. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan keingkaran kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. Dan orang-orang kafir itu menjadikan Tuhan-Tuhan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimussalata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan solat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, sebelum datang hari yang ketika itu tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu, dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar kapal itu berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ. Dan Allah telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu. وَآتَاكُمْ مِنْ كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Dan Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka barang siapa mengikuti aku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau maha pengampun, maha penyayang. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytikal muharrami Rabbana liyuqimu s-salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim warzuquhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat Baitullah, rumah engkau yang dihormati. Ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Isma'ila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan Ismail dan Ishaq kepadaku di hari tuaku. Sungguh Tuhanku benar-benar maha mendengar segala doa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Dan sekali-kali janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa. mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan, sambil mengangkat kepalanya. Sedang mata mereka tidak berkedip, dan hati mereka kosong. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ. Dan berikanlah peringatan kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan untuk kembali ke dunia walaupun hanya sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Allah berfirman, bukankah dahulu kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ. Dan kamu telah tinggal di tempat orang-orang yang mendzalimi diri mereka sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ. Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya terhadap Allah. Padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka itu amatlah besar, sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ. Maka karena itu, jangan pernah kamu mengira bahwa Allah akan mengingkari janjinya kepada rasul-rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula dengan langit, dan mereka berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu. سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قطران وتغشى وجوههم النار. Pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutupi api neraka. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. Agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha Cepat perhitungannya. Hadza balaghun lin-nasi wa liyunzaru bihi wa liya'lamu annama huwa ilahun wahidun wa liyadhakkara ulul albab. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, dan agar mereka mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.